Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lahu ya ibn akhi innal qauma ja'uni faqalu li kadza fa'abki 'ala nafsik wala tuhamilni 'alal amri mala utik. Nah, ini terusan dari video sebelumnya ya. Di video sebelumnya orang kafir mendatangi Abi Thalib kedua kali dan mereka mengancam ya, mengancam kalau engkau tidak menyerahkan apa keponakanmu, kami akan memusuhimu, kita akan berperang, kaum kita akan berperang melawan kaummu. Kemudian hal itu dirasa berat oleh Abu Thalib sehingga Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad dan berkata, wahai keponakanku, kaumku telah mendatangimu dan mengatakan ini, mengatakan ancamannya, dan jangan kau membebani diriku apa yang tidak mampu aku lakukan. Jangan engkau membebani apa yang tidak mampu kulakukan pada diriku. Fadzana Rasul anna amahu khadalahu. Kemudian dari ucapan Abu Thalib itu Rasulullah menyimpulkan bahwa pamannya sudah tidak lagi melindunginya ya. Wah, ini paman saya sekarang sudah mulai tidak melindungi. Kemudian dengan tegasnya Nabi berkata, wallahi ya'am lawadu isyam safiyam ini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr maf'altu hatta yudhirahullah au ahli kadunah. Nah, ini tegas sekali dari Rasulullah ya. Wahai pamanku, andai kata orang kafir Quraisy meletakkan matahari di tangan kananku dan mereka meletakkan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan hal ini, niscaya tidak akan kutinggalkan. Seberat apapun beban yang akan aku pikul, akan tetap aku lakukan hingga Allah memperlihatkan agamanya atau aku mati membelanya. Jadi Nabi hanya mengatakan hingga mati akan ku sebarkan ajaranku ini. Ini sangat tegas sekali ya. Sehingga summa baka wa walla. Abu Thalib kemudian menangis ya mendengar jawaban keponakan yang sangat tegas itu. Beliau menangis dan pergi. Faqala Abu Thalib aqbil. Bukan pergi ya, maksudnya berpaling ya, memalingkan muka. Faqala Abu Thalib aqbil ya ibn akhi faqbala alaihi wa qala idhab fakul ma ahbabta wallahi la usallimuka. Nah, ini sebenarnya sudah mau ganti pembahasan ini ya. Di video sebelumnya malah sudah saya potong ya. Kemudian summa baka wawala. Ini berarti, mohon maaf tadi salah ya. Setelah Nabi mengucapkan kalimat itu, Nabi menangis dan Nabi berpaling pergi. Kemudian tadi yang menangis bukan Abu Thalib ya, Nabi ya. Nabi menangis dan pergi, lalu dipanggil oleh Abu Thalib. Wahai keponakanku, kesinilah. Dipanggil Abu Thalib. Lalu Nabi berjalan menuju Abu Thalib. Lalu Abu Thalib berkata, pergilah, ucapkanlah apa yang kau mau. Demi Allah, selamanya tidak akan aku serahkan dirimu kepada mereka. Jadi Abu Thalib masih melindungi Rasulullah ya. Al-Idha, siksaan ya. Wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal musyrikin katsirul adza wa azim masyiddah khususan idza dzahaba ila salat indal baiti. Jadi Rasulullah merasakan banyak siksaan dan banyak hal-hal yang memberatkan bagi dirinya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, terutama di saat Rasulullah pergi ke Ka'bah ya untuk melakukan salat. Wa kana min adzamihim adzan li Rasulillah jama'atun summu li kasrati adzahum bil mustahziin. Ada beberapa kelompok ya, ada beberapa orang yang mereka keterlaluan menyakiti Rasulullah. Mereka menyakiti Rasulullah sangat sangat berat sekali ya, sehingga mereka dinamai dengan mustahziun ya. Mustahziun artinya orang-orang yang menyakiti Rasulullah dengan sangat berat. Fa'awaluhum wa asyaduhum Abu Jahal bin Amr bin Hisham bin Mughirah bin Al-Mahzumi Al-Qurasi. Yang paling utama, tokoh yang paling depan itu adalah Abu Jahal ya. Abu Jahal itu sebenarnya julukan orang Islam. Dia itu namanya Amr bin Hisham. Abu Jahal ini sebenarnya tokoh besar dalam Quraisy ya. Cuman dalam Islam kan kita memanggilnya Abu Jahal ya. bapak kebodohan. Jadi sebenarnya julukannya Abul Hakam dia itu, bapak kebijaksanaan. Tapi orang Islam karena dia memusuhi Nabi dan perbuatannya sungguh di luar batas ya, maka orang umat Islam memanggilnya Abu Jahal. Qala yauman ya ma'asyara Quraisy inna Muhammadan qad ata matarauna min aibiddinikum basyat mi alihatikum batas fihi ahlamikum basyabi abaikum. Ini ucapan Abu Jahal di suatu hari ya. Di hadapan banyak orang dia mengatakan, "Wahai golongan orang Quraisy, Muhammad telah melakukan apa yang kau tahu. Muhammad telah melakukan hal-hal yang kalian semua sudah tahu. Dia mencaci maki agama kita, dia mencaci maki Tuhan kita, dia membodohkan akal kita, dia mencaci maki, menjelek-jelekan Tuhan kita, menjelek-jelekan nenek moyang kita. Ini uahidullah la ajlisana lahu godan bihajarin la utiku hamlah." Kemudian dia berkata, saya bersumpah kepada Allah, sungguh besok dia tidak akan bisa berdiri karena akan ku beri batu besar di atasnya. Jadi besok dia akan duduk terus, akan duduk dengan membawa beban batu yang tidak mampu dipikulnya. Fa idza sajada fi salatihi radhtu bihi ra'sahu. Kalau dia sholat, akan aku pukul kepalanya dengan batu. Jadi Abu Jahal itu rencananya mau mengambil batu besar, kemudian kepala Rasulullah mau diremukkan dengan batu itu. Jadi radhtu itu memecahkan kepala ya. Kepalanya akan aku hancurkan dengan batu besar. Jadi tidak main-main ini, maksudnya mau membunuh ya, bukan cuma mengganggu. Bukan hanya mengganggu tapi membunuh. Kepalanya akan dihancurkan dengan batu. Faslamuni inda dzalik. Faslamuni inda dzalik awimnauni. Falyasna bihi badadzalik banu abdi manaf ma badalahum. Lalu kalau aku benar-benar aku akan melakukan itu, baik kalian menghalangi atau membiarkanku ya. Dan setelah aku melakukannya, Bani Abdi Manaf akan menuntut balas ya. Falyas nabihi ba'da dzalik Banu Abdi Manaf ma badalahum. Maksudnya ini memberitahu saja, saya mau menghancurkan kepala Nabi Muhammad. Nanti kalau itu benar-benar aku lakukan, kalian bersiap-siap. Nanti kaumnya akan marah dan kita akan berperang dengan mereka. Kalian harus siap-siap. Dan perkataanku ini bukan hanya omong kosong, akan benar-benar aku lakukan. Itu kata Abu Jahal ya. Falamma asbaha akhadha hajaron kama wasofa. Tsumma jalasa Rasulillah yantadiruhu. Wa ghadha alaihi salam kama kana yaqdu ila salatihi wa quraisyun fi andiyatihim yantadirun ma Abu Jahlin fa'ilun. Jadi setelah pagi hari setelah mengucapkan sumpah itu kepada kaumnya, Abu Jahal mengambil batu sesuai sumpahnya, lalu dia menunggu Rasulullah. Dia duduk menunggu Rasulullah datang. Lalu Rasulullah datang seperti biasanya di pagi hari. Rasulullah selalu sholat di pinggir Ka'bah ya. Dan orang-orang Quraisy mereka menyaksikan dari kejauhan ya. Mereka duduk-duduk di tempat mereka dan melihat kira-kira ini Abu Jahal gimana ini. Mereka menyaksikan Abu Jahal dilihat dari jauh. Falamma sajada alaihi salam ihtamana Abu Jahal al-Hajar wa aqbala nahwahu. Di saat Nabi sudah sujud, Abu Jahal mengambil batunya dan berjalan ke arah Nabi Muhammad. Hatta idza dana minhu raja'a munhaziman muntaqan launuhu minal faza wa ramaha hajarahu min yadihi. Ini anehnya ya, dahsyatnya Nabi ya seperti ini. Di saat Abu Jahal sudah mendekati Nabi Muhammad, tiba-tiba Nabi Muhammad berlari mundur dengan wajah pucat, dengan muka yang pucat, dan melemparkan batunya. Jadi seakan-akan melihat sesuatu yang besar di sana. Faqama ilahi rijalun min Quraisy waqalu malaka ya Abul Hakam. Nah, ini panggilan Abul Hakam, ini panggilan Quraisy ya. Jadi orang-orang Quraisy langsung bingung loh. Ini sudah dekat, sudah mau melakukan sumpahnya kok tiba-tiba lari terbirir-birir dengan wajah pucat, batunya dilempar. Ini kenapa orang ini? Ada apa denganmu wahai Abul Hakam? Ya, jadi panggilan Abu Jahal itu Abu Hakam di dalam Quraisy ya, bapak kebijaksanaan. Ini jawabannya saya teruskan di video setelahnya ya, mohon maaf ya.